السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان عزكم الله، di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali, dan tentu yang memperjumpakan kita di kesempatan pagi hari ini, memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menunaikan aktivitas ibadah dan ketaatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban yang terus-menerus harus kita selalu tunaikan, karena tidak ada sedikit pun yang ada pada diri kita melainkan semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga kerabat dan juga seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembacaan dari syarah risalah Tafsir Kalimat Tauhid. Dan sekarang Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala, al-muallif, sahibul matan, hendak menjelaskan tentang makna dari kalimat Tauhid. Berkata Al-Syeikh al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa'alam anna hadihil kalimata nafyun wa ithbatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, nafyun wa itsbatun, yang mengandung nafi, peniadaan, wa itsbatun, dan penetapan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadhil kalimatu laha ruknani. Kalimat ini memiliki dua rukun, huma keduanya adalah nafyun wa isbatun, ya peniadaan dan penetapan. Fala yakfi an-nafyu wa la yakfi al-isbatu. Maka tidak cukup hanya sekedar menafikan, meniadakan, dan juga tidak cukup menetapkan. Bala budda minal ithnaini muqtarinaini, tapi harus keduanya saling bersamaan. Nafyul ilahiyah amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina. Menafikan ilahiyah, nafinya adalah, yang dinafikan adalah nafyul ilahiyati, menafikan sifat ketuhanan yang berarti dia berhak untuk disembah, dinafikan. Amma siwallahi subhanahu wa ta'ala, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha itu nafyu, peniadaan, yang berarti adalah meniadakan ilahiyah. Ilahiyah ini berarti adalah sifat ketuhanan yang bermakna berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah dari selain Allah, tidak ada. Baik minal mursalina, dari kalangan para utusan, hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak berhak untuk disembah. Wa minal malaikati, dan juga dari kalangan malaikat, hatta Jibril, sampai malaikat Jibril pun tidak berhak untuk disembah. Fadlan, apalagi an ghairihima, dari atau yang selain keduanya, yaitu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain malaikat Jibril, makin tidak berhak untuk disembah. Minal anbiya'i, baik dari kalangan nabi, wassalihin, dan orang-orang salih. Wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah azza wa jalla. Jadi menafikan ilahiyah dari selain Allah dan menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti an-nafyu dan isbat harus bersamaan. Maka Syekh Shalih Fauzan tadi sudah sebutkan bahwa harus keduanya bersamaan antara an-nafyu wal isbat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Siapa orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Maka dia telah berpegang kepada ikatan Allah yang sangat kuat, yang tidak ada apa terurai, tidak akan terlepas. Ini yang di surat Al-Baqarah ayat 256. Maka la yakfur bitaghuti faqat. Allah tidak berfirman kufur kepada taghut saja. Bal qala, tapi Allah juga berfirman wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Ini isbat. Wala qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman may yu'min billahi, siapa orang yang beriman kepada Allah saja. Walam yadhkuril kufra bitaghuti, dan Allah tidak menyebutkan kufur terhadap taghut. Tidak. Jadi disebutkan juga iman kepada Allah, kufur kepada taghut. La budda minal ithnaini, harus kedua-duanya. Dan kita sudah sampaikan pada kajian kita tadi malam bahwa tidaklah disebut tauhid kalau hanya salah satunya saja, hanya nafi saja, hanya itsbat saja, tidak. Jadi tauhid adalah kedua-duanya. Ya penafian, ya juga penetapan. Peniadaan dan juga penetapan. Nafyul ilahiyati an kulli ma, nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillah. Menafikan ilahiyah, ilahiyah ini tadi sifat ketuhanan yang berarti dia yang berhak disembah. An kulli ma yu'badu min dunillah, dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Minal makhluqati, dari makhluk. Walau kana min aslahis salihina, walaupun dia dari kalangan yang paling salih sekalipun tidak berhak disembah. Fa aslahul bashari, orang yang paling salih huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak disembah. Wa aslahul malaikati wa Jibril, malaikat yang paling salih adalah malaikat Jibril. Wa ma'a hadha, ya dengan keadaan ini, atau ya tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling salih, malaikat Jibril malaikat paling salih. Lau anna ahadan, kalau seandainya ada seseorang ya'budu Jibril atau ya'budu Muhammadan, menyembah malaikat Jibril atau menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu musyrikan, sesungguhnya dia yang menyembah malaikat Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia musyrik, khalidan finnari, kekal di dalam neraka. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ أَن يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ, karena Allah tidak rida disekutukan dengan siapapun. لَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ, tidak dari kalangan para malaikat. وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ, dan juga Allah tidak rida disekutukan dari kalangan para nabi. وَلَا مِنَ الصَّالِحِينَ, dan juga dari kalangan orang-orang salih. وَلَا مِنَ الْأَشْجَارِ, apalagi pohon-pohon. وَالْأَحْجَارِ, batu-batu. Ya, bebatuan apalagi. ولهذا يقول, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يشرك بعبادة ربه احد, janganlah apa seseorang ini menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan selain Allah siapapun dan apapun dia. Ini yang di akhir dari surat Al-Kahfi. Ahada, ini siapapun. Hadza amun, ini umum, mencakup siapapun. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an ay ayya syai'in, apapun dengan apapun. Hadza nafyun 'amun, ini juga peniadaan umum. Ya apapun, mau malaikat, manusia, apalagi pohon, apalagi bebatuan. Wal manfiyu nakiratun, yang dinafikan berupa isim nakirah tadi. Syai'an ahadan. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu kulla syai'in. Dan penyebutan isim nakirah ahadan, syai'an, yang dimana konteks pembicaraannya sedang membicarakan peniadaan, ya, wala tusyriku wala yusyrik, ini kan peniadaan, jangan kalian menyekutukan, janganlah dia menyekutukan, ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi di depannya penafian, lalu kemudian disebutkan nakirah ahadan, wa'budullaha wala tusyriku, jangan kalian menyekutukan Allah, syai'an, ya, dengan satu apapun. Ini karena dia isim nakirah syai'an ahadan, tapi sebelumnya didahului oleh peniadaan la yusyrik wala tusyriku wala yusyrik wala tusyriku, maka ta'ummu kulla syai', dia umum mencakup segala sesuatu. Idza fahimta dzalik, idza fahimta dzalika, apabila engkau memahami hal tersebut, fata'ammalil uluhiyata allati athbataha Allah ta'ala li nafsihi. Idza fahimta dzalika, apabila engkau telah memahami hal tersebut, fata'ammal, maka perhatikanlah, al uluhiyata allati athbataha Allah ta'ala li nafsihi, perhatikanlah uluhiyah, ya, sifat uluhiyah, ketuhanan, yang berarti bahwa hanya Allah yang berhak disembah, atau uluhiyah yang berhak disembah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Wa nafaha, dan Allah menafikan uluhiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima. Allah Subhanahu wa taala menafikan uluhiyah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril dan yang lain. Ayyakuna lahum minha mithqala habbatin min khardalin. Allah menafikan mereka, yaitu yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dan yang lain, mereka memiliki uluhiyah sedikit pun tidak ada. Mithqalu habbatin ay yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin. Seberat biji gandum sekalipun mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Artinya mereka tidak berhak disembah sedikit pun. Al-uluhiyatu, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-uluhiyatu ma'naha al-ibadah. Uluhiyah maknanya ibadah, itu disembah. Wa min huna ghalata kathiruna fi tafsiri la ilaha illallah. Dari sini, kata Syekh, banyak orang yang keliru dalam menafsiri makna la ilaha illallah. Wafassaruha, dan mereka menafsiri kalimat la ilaha illallah bighairi tafsiriha, dengan selain penafsirannya. Wa min dzalika, dan di antara penafsiran-penafsiran hal dan penafsiran yang keliru, di antaranya ini disebutkan oleh Asy-Syaikh. Jadi makna la ilaha illallah banyak yang keliru memaknainya, menafsirinya. Makanya Syekh jelaskan ini. Ada beberapa penafsiran-penafsiran atau makna yang keliru dari la ilaha illallah. Yang pertama, tafsiru ahli wahdatil wujudi li kalimatit tauhidi. Yang pertama adalah penafsirannya orang-orang wahdatul wujud. Menafsiri kalimat tauhid. Wahdatul wujud ini kalau kita terjemahkan adalah keberadaan yang satu. Maksudnya keberadaan yang satu di sini adalah segala sesuatu yang ada ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalaulah ada, maka dia adalah merupakan pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kekeliruan karena ya alam ini ada tapi diciptakan oleh Allah. Bukan alam ini dianggap tidak ada sehingga yang ada ini sebenarnya adalah pancaran dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufuran. Ya, yang seperti ini adalah kekufuran. Fa ahlu wahdatil wujudi, mereka penganut faham wahdatul wujud, ya Ibnu Arabi wa atba'uhu, yaitu Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya. Yaquluna, mereka berkata la ilaha illallahu, mereka berkata bahwa tidak ada la ilaha illallah, artinya adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Jadi kalau apa bedanya, lihat, perhatikan. Kenapa ketika kita menafsiri la ilaha illallah kita tafsiri dengan la ma'buda? Ditambahkan bihaqqin. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang penting harus kita pahami. Kalau kita terjemahkan bebas, tidak ada yang berhak disembah. Atau tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak, melainkan hanya Allah saja. La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya bahwa ada enggak yang disembah selain Allah? Ada. Tetapi tidak hak, tidak benar. Maka la ma'budu la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Jadi yang selain Allah, dia disembah tidak hak, tidak benar, dan tidak boleh. Begitu. Kalau tak ada yang disembah selain Allah, maka itu tidak hak. Nah, apa bedanya dengan la ma'buda illallah? Apa bedanya? Jadi yang bihaqqinnya tidak ada. Kalau la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah, maka ini maknanya menjadi bahwa yang selain Allah yang disembah, misalnya orang menyembah kubur misalnya, atau orang saleh misalnya, ya dia dianggap menyembah Allah juga karena yang selain Allah itu sebenarnya tidak ada, yang hakikat wujud hanya Allah, sehingga yang selain Allah itu adalah pancaran dari Allah. Maka ketika dia menyembah malaikat misalnya, ya berarti sebenarnya dia menyembah Allah. Nah, ini makna keliru. Atau la ilaha maujudun illallah. Tidak ada yang disembah itu ada melainkan hanya Allah. Jadi tidak ada yang disembah, keberadaan ini hanya Allah. Artinya, setiap apapun yang disembah oleh manusia, apakah batu, apakah pohon, apakah orang saleh, ataukah malaikat, ya hakikatnya dia nyembah Allah. Karena segala sesuatunya ini tadi tidak ada hakikatnya, yang ada hanya Allah. Maka tatkala engkau menyembah selain Allah, sebenarnya engkau menyembah Allah. Nah, kalau begitu ini enggak ada kesyirikan. Ya, makanya, ini kita perlu fahami bahwa makna kenapa perlu ada bihaqqin. Mengapa begitu? Karena yang lainnya tidak hak, tidak benar disembah. Tapi kalau dengan redaksi tidak ada yang disembah, itu ada. Karena yang ada hanya Allah, wahdatul wujud kan tadi. kesatuan keberadaan. Jadi apa semua yang ada ini hakikatnya satu, yaitu Allah. Jadi orang nyembah batu, nyembah kayu, yang dia maksudnya tujuannya kepada Allah, ya hakikatnya dia nyembah Allah. Na'udzubillah. Nah ini makanya kata Syekh, makna hadza, maknanya perkataan ini, la ma'buda illallah, anna kullal ma'budati, bahwa segala sesuatu yang disembah, yang selain Allah juga termasuk, kullaha, seluruhnya, hiyallah, hakikatnya adalah Allah. Lianna indahum, karena menurut mereka, annal wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhlukin. Karena menurut mereka bahwa segala sesuatu yang ada ini tidak terbagi, bahwa ini ada khaliq, ini ada makhluk, ini ada yang mencipta, ini ada yang dicipta. Tidak. Menurut mereka semuanya satu. Huwa kulluhu huwallahu. Semuanya ini hakikatnya enggak ada, dan keberadaan yang ada ini hakikatnya adalah Allah menurut mereka. Hadza makna annahum ahlu wihdatil wujud. Ini makna bahwa mereka menganut kefahaman wihdatil wujud, yaitu kesatuan keberadaan. Bahwa segala sesuatu yang ada ini sebenarnya hakikatnya hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'aluna alwujuda yattahidu, mereka menjadikan keberadaan ini hanya satu, wala yang qasimu, dan tidak terbagi-bagi. Kulluhu wallahu, semuanya ini adalah Allah. Jadi orang nyembah batu, hakikatnya nyembah Allah. Menurut kefahaman mereka. Orang yang menyembah pohon, hakikatnya menyembah Allah. Karena pohon itu hakikatnya enggak ada, batu itu enggak ada, langit bumi itu enggak ada. Yang ada hakikatnya hanya Allah. Dan semua itu kalau tahu ada, itu adalah merupakan pancaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Hada kufur. Ini adalah kekufuran. Mahma abadal insanu min syai'in, fa'innahu qad abadallaha. Jadi manusia nyembah apapun, sesungguhnya menurut kefahaman mereka menyembah Allah. Alladhi abada al-baqara, yang menyembah sapi. Walladhi abada sanama, yang menyembah berhala. Walladhi abada al-hajara, yang menyembah batu. Walladhi abada al-bashara, yang menyembah manusia. Walladhi abada al-malaikata, yang menyembah para malaikat. Kulluhum, mereka semua menurut kefahaman wihdatul wujud, ya'buduna Allah, semua mereka sebenarnya menyembah Allah. Lianna Allah huwal wujudul mutlaqu, karena Allah lah yang ada secara mutlak, yang lainnya sebenarnya enggak ada. Keberadaan alam ini sebenarnya adalah pancaran dari Allah. Walladhi yaqulu, kata mereka, dan orang yang mengatakan innal wujuda yang qasimu ila qismaini ila khaliqin wa makhluqin, dan yang mengatakan bahwa keberadaan ini terbagi kepada dua bagian, ada yang mencipta, ada yang dicipta. Menurut mereka, yaquluna anhu, mereka berkata tentang orang yang berkata seperti ini, inna hadza musyrikun, orang yang mengatakan bahwa keberadaan ini terbagi menjadi dua bagian, ada yang mencipta, ada yang dicipta, justru inilah orang musyrik, kata mereka. Fala yakunu muwahhidan indahum, orang yang mengatakan keberadaan ini terbagi menjadi dua bagian, ada yang mencipta, ada yang dicipta, ini adalah tidak bertauhid menurut mereka orang. Ya. Illa man qala, kecuali yang berkata, innal wujuda syai'un wahidun huwallah. Sesungguhnya yang ada ini adalah sesuatu yang satu, yaitu Allah saja. Nah, ini keyakinan mereka. Famahma abadta min hadzal qauni, فَمَهْمَ عَبَدْتَ مِنْ هَذَا الْقَوْنِ, apapun yang kau sembah di alam ini, min asjarin, berupa pohon, au ahjarin, atau batu, au asnamin, ataupun berhala, au tawagid, atau tagut-tagut, فَإِنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهِ, kata mereka, maka sesungguhnya engkau, تَعْبُدُ اللَّهَ, beribadah kepada Allah. لِأَنَّ هَذَا هُوَ اللَّهِ, karena memang ini adalah Allah, hakikatnya Allah, menurut mereka. Jadi karena keberadaan ini hanya satu saja, maka ya hakikatnya Allah. Yang nyembah batu hakikatnya nyembah Allah. Yang nyembah berhala hakikatnya menyembah Allah. Ya, kalau begitu tidak ada kesyirikan. Wa bihadhil munasabati, dan terkait dengan makna ini, jadi pada kesempatan ini dengan penjelasan tadi, ya fa innahu yaghliqu ba'dul awami, sebagian orang awam keliru, di mana yaqul, dia berkata, wala ma'buda siwaka, tidak ada yang disembah selain engkau. Ini keliru, karena harus ditambahkan bihaqqin. Jadi kalau la ma'buda siwaka, tidak ada yang disembah selain engkau, artinya segala sesuatu yang disembah yang selain Allah, itu berarti hakikatnya menyembah Allah. Nah, maka di sini kata Syekh, walakin law qala, tetapi kalau dia berkata, la ma'buda bihaqqin siwaka, tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak, melainkan hanya engkau. Wahada, nah, wahada yuwafiqu qawla ahli wihdatil wujudi. Kalau berkata la ma'buda siwaka, itu sama seperti perkataannya ahli wihdatil wujudi. Falau zada kalimata bihaqqin, kalau seandainya ya dia tambahkan dengan kalimat bihaqqin, tadi kita jelaskan yang membedakan adalah kalimat bihaqqin, sahha, maka sah perkataannya ini, benar perkataannya. Li anna ma siwahu, karena yang selain Allah ma'budun, disembah, tapi bil batil, ya batil, tidak benar, ya, sedangkan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selain Allah batil, tidak benar yang selain Allah. Nah, ini perlu difahami ya. Ini perlu difahami bahwa yang selain Allah dia batil, tidak hak. Jadi bukan berarti bahwa segala sesuatu yang disembah hakikatnya kembali kepada Allah. Nah, ini makna yang keliru. Karena kalau begitu nanti tidak ada kesyirikan. Dikatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Maka apapun yang disembah hakikatnya kembali kepada Allah. Maka ini adalah makna yang batil. Yang benar ditambahkan bihaqqin. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhalika bi'anna Allah huwal haqq. Nah, demikian itu karena Allah lah yang hak. Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil. Dan yang disembah selain Allah adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha tinggi dan maha besar. Al-Hajj ayat ke-26. Ini tafsiran yang pertama. Yang keliru, itu tafsirannya ahli wahdatil wujud. Yang kedua, tafsiran yang kedua, tafsiru ulama'il kalami li kalimati tauhid. Penafsirannya ulama' kalam terkait dengan kalimat tauhid. Ulama'ul kalami yaqulun, berkata Syekh Shalih Fauzan, ulama' kalam mereka berkata, la ilaha illallah, artinya la qadira ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illa Allah. La ilaha illallah menurut mereka maknanya adalah tidak ada yang mampu mencipta, mengatur, menjadikan sesuatu ada melainkan hanya Allah. Wa hadha ghairu sahihin, dan ini tidak benar. Hadha yuwafiqu dinal musyrikin, ini ya bersesuaian dengan agamanya orang musyrik. Karena fal musyrikuna yaqulun, karena orang musyrik berkata la yaqdiru alal khalqi illa Allah. Tidak ada yang mampu mencipta melainkan hanya Allah. La yuhyi illa Allah, tidak mampu menghidupkan atau tidak bisa menghidupkan melainkan hanya Allah. La yumitu illallahu, tidak mematikan melainkan hanya Allah. La yarzuqu illallahu, tidak memberi rizki melainkan hanya Allah. Wa hadha tauhidur rububiyah, ini hanya sebatas pada tauhidur rububiyah saja maknanya kalau seperti ini. Ya kalau la ilaha illallah dimaknai tidak ada yang mampu mencipta, mengendalikan jagat raya ini melainkan hanya Allah saja, menghidupkan, mematikan, maka ini sebatas tauhid rububiyah yang orang musyrik pun meyakini hal ini. Tidak menyentuh esensi dari kalimat tauhid yang maknanya adalah tauhid uluhiyah, menafikan uluhiyah dari selain Allah dan menetapkannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang kedua. Yang ketiga, tafsir la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilati. ya tafsir atau makna la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, dan yang berjalan di jalan mereka, huwa nafyul asma'i was sifat. Jadi tauhid atau la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah adalah meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man athbata al-asma'a was-sifati indahum yakunu musyrikan. Karena menetapkan nama dan sifat menurut mereka ini adalah musyrik. Wat-tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was-sifati. Dan tauhid menurut Jahmiyah, Mu'tazilah itu adalah menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak dan meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, kata Syekh Hafizahullah taala, tafsirul hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawma yaqulun, tafsirnya orang-orang yang hizbi ini ya terlampau fanatik terhadap golongannya atau ikhwani pada hari ini, yang mereka mengatakan la ilaha illallah artinya ay la hakimiyata illa lillah. La ilaha illallah artinya tidak ada hakim melainkan hanya Allah. Wa al-hakimiyatu, dan sedangkan al-hakimiyah kama yasmuna sebagaimana yang mereka sebutkan, itu juz'un min makna la ilaha illallah. Jadi hakimiyah bahwa hanya Allah yang menetapkan hukum ini adalah merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Ya, bagian dari makna uluhiyah hakimiyah ini. Jadi hakimiyah ini kalau diartikan tidak ada hakim, tidak ada yang menetapkan hukum melainkan hanya Allah, ini dia mengandung dua hal sekaligus. Hukum itu kan ada dua macam. Yang pertama hukum syar'i. Ini terkait dengan uluhiyah, hukum syar'i. Yang kedua adalah al-hukmul kauni al-qadari. Hukum Allah di jagat raya ini yang tidak terkait dengan syariat, jadi seperti misalnya terbitnya matahari, terbenamnya matahari, ya itu namanya hukum kauni. Ini terkait dengan apa? Rububiyah. Terkait dengan rububiyah. Jadi al-hukmu syar'i, hukum syar'i terkait dengan uluhiyah. Al-hukmul kauni al-qadari terkait dengan rububiyah. Jadi tidak ada hakim melainkan hanya Allah. Kalau terkait dengan hukum syar'i, maka ini maknanya berhubungan dengan uluhiyah, adalah sebagian dari makna uluhiyah. Tidak ada hakim melainkan hanya Allah dalam hukum kauni, maka ini berarti maknanya terkait dengan rububiyah. Asy-Syaikh jelaskan li'anna ma'naha, karena makna la ilaha illallah syamilun mencakup li kulli anwa'il ibadati, mencakup segala macam bentuk ibadah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadati? Kemana ibadah yang lain ini, kemana? Kok hanya sekedar terkait dengan masalah berhukum saja dengan hukum Allah. Tentu ini adalah merupakan bagaimana ibadah berhukum dengan hukum Allah. Kita tidak pungkiri tadi hukum syar'i terkait dengan uluhiyah. Tetapi ibadah-ibadah yang lain, kalau makna la ilaha illallah hanya dibatasi la hakimiyata illallah, ibadah-ibadah lain kemana tidak masuk? Aina ruku', di mana ruku', wa sujud dan sujud, wa dhabhu dan menyembelih, wa nadru dan nadhar, wa baqiyatul ibadati dan ibadah yang lainnya. Seakan-akan kalau la ilaha illallah dimaknai la hakimiyata illallah, ini berarti maknanya hanya terbatas pada berhukum dengan hukum Allah saja, yang itu disebut tauhid. Adapun ruku kepada selain Allah enggak apa-apa asal dia berhukum dengan hukum Allah. Ini tidak benar. Karena ini juga bagian dari ibadah. Halil ibadatu hiyal hakimiyatu faqat, apakah ibadah itu adalah terkait dengan berhukum saja? Idza kana ma'naha indakumul hakimiyyah faqat. Apabila makna la ilaha illallah menurut kalian hanya al-hakimiyyah saja. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirk. Dan bagaimana dengan kesyirikan-kesyirikan yang lain yang juga dinafikan oleh kalimat tauhid ini? Ya subhanallah. Ya subhanallah, maha suci Allah. Yang bagi tanabbuhu li hadhil umuri, kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini. Li'anna hadhi kalimatun azimatun, karena ini adalah merupakan kalimat yang agung. Hiyal munjiyatu minan nar, ini adalah kalimat yang menyelamatkan dari api neraka. Liman haqqaqaha, bagi orang yang betul-betul menunaikan. Wa kullu ad-dini yanbani 'alayha, dan semua ajaran agama terbangun di atas kalimat tauhid ini. Min awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Wa da'watu ar-rusuli wal kutubil munazzalati kulluha mabniyatun 'ala hadhihi al-kalimah. Dan apa dakwahnya para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan semuanya dibangun di atas kalimat ini. Wa da'watur rusuli, ya, dakwahnya para rasul, wal kutubul munazzalatu, dan kitab-kitab yang diturunkan, kulluha, semuanya mabniyatun, dibangun ala hadil kalimati, di atas kalimat yang agung ini, atau kalimat ini, yaitu kalimat tauhid. Yang kelima, tafsiru ahli sunnati wal jama'ati. Ya, pemaknaan ahlu sunnah wal jamaah terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah memaknai la ilaha illallah? Anna la ilaha illallah maknaha, bahwa sesungguhnya la ilaha illallahu maknaha, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Tidak ada sesembahan yang hak, melainkan hanya Allah. لأن المعبودات كثيرة, karena yang disembah banyak. ولكن المعبود بحق هو الله وحده, tapi yang disembah dan dia berhak dan benar hanya Allah saja. وما سواه, dan adapun yang selain Allah, فعبادته باطلة, maka menyembah selain Allah itu batil. كما قال تعالى, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ذلك بأن الله هو الحق, yang demikian itu karena Allah adalah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, fa'lam, jadi Syekh Salih Fauzan hafizallahu taala di sini menjelaskan tentang pemaknaan-pemaknaan la ilaha illallah. Di sini Asy-Syaikh sebutkan ada 4 contoh yang keliru dari tafsirnya orang-orang Wahdatul Wujud, kemudian tafsirnya apa? Ahlul Kalam yang mengatakan hanya la ilaha illallah maknanya terbatas pada rububiyah saja. Tafsirnya Jahmiyah dan Mu'tazilah bahwa tauhid adalah menolak nama dan sifat. Tafsirnya ya orang-orang Hizbiyyin yang mereka mengatakan bahwa hanya terfokus pada hakimiyah saja, hukum saja. Padahal itu adalah juz atau bagian dari makna la ilaha illallah, tapi bukan seluruhnya. Dan yang kelima, tafsirnya ahlu sunnah yang benar, la ilaha illallah illa ma'budu bihaqqin. Masuk di dalamnya tentang dengan menetapkan hukum, masuk di dalamnya. Ya, tidak ada yang diibadahi dengan benar, tidak ada sesembahan yang hak, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lalu kemudian selanjutnya, setelah menjelaskan tentang makna atau tafsir dari kalimat tauhid la ilaha illallah, atau pemaknaan, bagaimana pemaknaan yang benar terhadap makna kalimat tauhid, kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan bagaimanapun terjadi pergeseran makna uluhiyah. Makna uluhiyah pun terjadi pergeseran. Fa'lam, Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, fa'lam, maka ketahuilah anna hadhil uluhiyyata, sesungguhnya uluhiyah ini, hiya allati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sirra wal wilayata. Jadi uluhiyah oleh orang awam, hiya allati fa'lam anna hadhil uluhiyyata, ketahuilah bahwa sesungguhnya uluhiyah ini, hiya allati tusammiha al-ammatu fi zamanina, yaitu yang disebut oleh kebanyakan orang atau orang kebanyakan di zaman kita ini, as-sirra wal wilayah, mereka memaknai bahwa uluhiyah itu adalah as-sirra wal wilayah, yaitu kewaliannya, kewalian. Jadi uluhiyah dimaknai bahwa orang itu punya kehebatan, orang itu punya karomah, orang itu punya apa, kewalian dan seterusnya, sehingga kemudian diagungkan bahkan disembah. Jadi makna uluhiyah jadi bergeser, mestinya itu kepada Allah malah diberikan kepada orang yang katanya punya apa, karomah dan seterusnya. Itu yang ditolak oleh Asy-Syaikh. Itu maka sempat dituduhkan kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa beliau menolak karomah. Padahal bukan karomah yang ditolak, tapi ketika karomah, kemudian walayah, kewalian, ya, as-sirra, apa, kekuatan rahasia, kekuatan tersembunyi, ini dijadikan sebagai pendorong untuk menyembah wali dan orang saleh, ini yang ditentang oleh Syekh, bukan Syekh menentang karamah. Ya. Ay ya'taqidunaha, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka meyakini ketuhanan, sifat ketuhanan ini fil awliya, ada pada para wali. Wa yaquluna inna hadzal waliya, dan mereka berkata bahwa sesungguhnya wali ini, nah ini wal ilahu ma'nahul wali, ya. Jadi al ilah yang disembah maknanya adalah wali, kata Syekh rahimahullahu taala. Alladhi fihi sirru, yang mempunyai kekuatan rahasia tersembunyi. Ya. Wa huwa alladhi yasummunahu al-faqira. Nah, itu ada yang mereka menyebut dirinya al-faqir, yang butuh kepada rahmatnya Allah, padahal ya di tadi diyakini sebagai wali. Wa syekh, disebut dengan syekh. Ya. Jadi inna hadzal waliya, sesungguhnya wali ini fihi sirrun, dia punya kekuatan rahasia, kekuatan tersembunyi. Wa fihi walayatun, dan dia punya kewalian. Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadri, kata Syekh Shalih Fauzan, akhirnya kemudian mereka pun mendekatkan diri kepada wali ini dengan menyembelih, dengan nazar, wa du'ai, dan berdoa, wal istighasati, dan istighasa, li'anna fihi sirrun wa fihi wilayatun, karena dia memiliki kekuatan rahasia tersembunyi dan kewalian. Ya, tadi disebut dengan asy-syekh, faqir, atau apalah sebutannya. Ya, kata asy-syekh, as-sufiyatu, orang-orang sufi, ini Syekh Shalih Fauzan, yasummuna al-'abida asy-syekh, mereka menyebut orang ahli ibadah dengan asy-syekh, yakni maknanya adalah syekh tariqati, guru tarekat, syekh tarekat. Alladzina ya'khuduna 'anhu dinahum, yang mereka mengambil agama dari guru tarekat ini. Walladzi ya'khudhu 'an syekh tariqati, dan yang belajar, ya, yang belajar dari guru tarekat ini, yasummunahul murida, mereka menyebutnya dengan murid. Jadi yang belajar kepada guru tarekat disebut dengan murid atau al-faqir, sedangkan guru tarekatnya disebut dengan asy-syekh. Wa yakunu ma'a syekhihi, dan si murid ini terhadap syekhnya, kal mayyiti baina yadayil ghasili, seperti orang yang mati di hadapan orang yang memandikannya. Laisa lahu ay ya'tarida bi syai'in, dia enggak bisa menolak apapun. Pokoknya apa yang dikatakan oleh syekhnya maka itu harus dia taati, harus dia ikuti seperti perintah langsung dari Allah Rabbul Alamin. Tadi makanya disebut seperti apa? Mayit di hadapan orang yang memandikan yang nggak bisa berbuat apa-apa. Harus tunduk, harus ikut. Wa tasmiyatul ammati as-sayyid. Wa tasmiyatul ammati as-sayyida wa ashbaha hadha. Dan juga menamai gurunya, ya, atau guru tarekatnya itu orang awam menyebutnya dengan sayyid atau asy-syekh atau yang semisal seperti itu. Wa hum yasummuna syaikhahum, mereka menamai guru mereka as-sayyida, sayyid. Wa yasummunahu syaikha, mereka menyebut guru mereka, guru tarekat dengan asy-syekh. Fala budda an tubayyahu, bahkan wajib berbaiat kepadanya. Ini. Jadi kayaknya dalam tarekat ada baiat yang artinya dia berserah diri betul-betul kepada gurunya. Wa taslam lahu amraka, dan engkau berserah diri dan menyerahkan urusanmu kepadanya. Fala ta'tarid wa la tukhalif fi syai'in, kau tidak boleh menentang, menyelisihi dalam hal apapun. Wa illa, apabila engkau menentang, jadi artinya kalau enggak mau jadi menentang, maka fa innaka la takunu muridan ma'ahu, maka engkau tidaklah menjadi muridnya. Kayaknya ada baiat, harus berbaiat. Ya, harus berbaiat kepada guru tarekatnya tadi. Ya, berserah diri betul. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Annahum yadhunnuna, mereka mengira annallaha ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan. Mereka mengira bahwa Allah menjadikan bagi makhluk yang khusus memiliki kedudukan di sisi Allah. Menurut mereka, yarda ay yaltaji al insanu ilaihim, di mana Allah ridha manusia semuanya apa bersandar kepada makhluk ini. Dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk khusus yang di mana manusia yang lain nanti bersandar kepada makhluk ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuhum, dan berharap kepada mereka makhluk ini. Wa yastaghitsu bihim, dan beristighatsah kepada mereka. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, dan menjadikan mereka perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengira karena ada kewalian pada dirinya, ada kekuatan rahasia yang ada pada dirinya, itu berarti Allah jadikan dia boleh kita minta kepadanya untuk menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, kata Syaikh Shalih Fauzan, innallaha ja'ala minal khalqi khawas. Allah jadikan dari makhluknya ada orang-orang khusus, ya, khawasan. Ini mestinya kalau innallaha ja'ala minal khalqi khawasan, yajuzu al-iltija'u ilaihim, boleh kita bersandar pada mereka. Wa du'a'um, boleh kita berdoa kepada mereka. Wal istighasatu bihim, boleh kita meminta kepada mereka. Ala annahum syufa'u indahu, bahwa mereka nanti memberikan syafaat di sisi Allah. Ya? Wa yuqarribuna ilaihi, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Hadha alladhi hum alaihi, ini yang terjadi pada mereka. La yaquluna, mereka tidak mengatakan. Innahum syuraka'u lillah. Mereka tidak mengatakan bahwa orang-orang saleh, wali-wali ini adalah sekutu bagi Allah. Tidak. Bal yaqulun, mereka mengatakan syufa'u indahu. Mereka ini pemberi syafaat nanti di sisi Allah. Wa yuqarribuna ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bisa mendekatkan diri kepada Allah ini. Karena Allah ikhtarahum, ini bahasa mereka, karena Allah yang memilih mereka, li salahihim wa taqwahum, Allah pilih mereka menjadi saleh, menjadi takwa. Fasaru, maka karena kesolehan mereka, ketakwaan mereka, fasaru wasa'ita bainal ibadi wa bainallahi, maka mereka menjadi perantara antara hamba dan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, enggak benar. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'a wa amwata. Oleh karena itulah mereka manusia mendekatkan diri kepada orang-orang salih ini dengan beribadah kepada mereka tatkala mereka masih hidup, bahkan ketika sudah mati. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarribi ilallahi. Sungguhnya yang mendekatkan diri kepada orang-orang saleh ini, maka dia mendekatkan diri kepada Allah. Wa man yataqarrabu lisyaikhi yataqarrabu lillah. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada syekh, guru tarekat ini, maka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat kepada mereka. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka berkata, ini memberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِّ. Syaitan mempermainkan mereka sampai kepada batasan ini. Jadi, oh, karena dia orang saleh, karena dia itu wali, karena dia punya kehebatan dan seterusnya, akhirnya orang menyembah dia, bukan menyembah Allah. Seperti ini syaitan mempermainkan. Akhirnya, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, makna uluhiyah bergeser menjadi kewalian, kesalehan, kekuatan rahasia, yang itu pasti Allah telah tetapkan bagi dirinya, sehingga enggak sembarangan. Lihat, kata-kata tidak sembarangan. Bukan orang sembarangan. Mempunyai semacam kayak kekuatan khusus sehingga kemudian kita boleh menyembah dia dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini di zamannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, beliau jeli menjelaskan hal itu. Itu makanya di antara tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab, beliau ini menentang atau tidak mengakui atau mengingkari karamahnya para wali. Padahal bukan itu yang ditentang oleh Syekh. Yang ditentang oleh Syekh adalah ketika orang menyembah wali karena meyakini ada karamah yang kemudian karamah itu dimaknai sebagai hak uluhiyah. Itu yang ditentang oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Lihat. Bagaimana pergeseran-pergeseran makna uluhiyah bergeser. Dari memaknai kalimat tauhid keliru, lalu kemudian terjadi pergeseran-pergeseran dalam memaknai uluhiyah. Allahu Akbar. Dua poin penting yang harus kita fahami dari kajian kita bagi hari ini. Ada yang keliru dalam memaknai la ilaha illallah, atau dia benar memaknai la ilaha illallah bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, tapi kemudian makna uluhiyahnya dia simpangkan sehingga seakan-akan tadi disebutkan sudah, seakan-akan Allah ridha manusia menyembah orang saleh ini baik ketika hidup dan mati, Allah ridha itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, apa bedanya ini dengan Yahudi dan Nasara yang seakan-akan mereka orang Yahudi mengatakan Allah ridha menyembah Uzair karena itu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana orang Nasara seakan-akan mengatakan Allah ridha bahwa manusia atau orang Nasara menyembah Isa karena itulah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Poin penting, dua poin penting yang bisa kita ambil dari kajian kita di pagi ini. Yang pertama adalah jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang keliru dalam memaknai atau menafsiri la ilaha illallah. Yang kedua, jangan juga kita keliru dalam memaknai uluhiyah. Karena penyimpangan terkait dengan memaknai la ilaha illallah juga terkait dengan memaknai uluhiyah. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ya, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, bisakah dijelaskan kembali tentang al-hakimiyah dan bagaimana hal tersebut bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah? Tadi sudah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala bahwa al-hakimiyah itu bagian dari uluhiyah. Itu benar, bagian dari uluhiyah. Tetapi la ilaha illallah, bahwa makna uluhiyah bukan hanya hakimiyah. Hakimiyah itu artinya berhukum dengan hukum Allah. Itu betul. Tidak keliru itu. Tetapi kalau la ilaha illallah hanya dibatasi pada hakimiyah, ini yang jadi keliru. Masa hanya berhukum saja? bagaimana dengan nazar, bagaimana dengan menyembelih dan seterusnya. Artinya berhukum di sini adalah sebagian orang memaknai menegakkan beberapa hukum had atau hukum-hukum syariat atau sebagian hukum syariat. Jadi orang beranggapan bahwa yang namanya menegakkan tauhid itu harus ada negara Islam. Dia maknai hanya itu saja. Jadi punya negara Islam. Adapun orang nyembah kubur, orang nyembah orang saleh, menyembah wali, menyembelih untuk wali, ruku kepada kuburan, sujud pada kuburan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting negaranya negara Islam yang menurut mereka berhukum dengan hukum Allah dalam sebagian hukum. Jadi karena memaknainya hanya sebagian. Di Hakimiyah disebut bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah karena dia memaknainya hanya pada sebagian dari makna uluhiyah. Padahal la ilaha illallah ya seluruh dari bentuk peribadatan, ya berhukum dengan hukum Allah termasuk ibadah. Tidak menyembah kubur, nah, itu juga bagian daripada uluhiyah yang harus ditegakkan. Gitu ya. Jadi jangan salah paham, kok Hakimiyah bertentangan dengan Ahlus Sunnah? Iya, karena dia hanya memaknai sebagian aja, sehingga yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana berhukum dalam makna menegakkan negeri, tapi nggak peduli terhadap bentuk kesyirikan yang lain. Jadi orang itu mau nyembah kubur, ya nggak ada masalah, yang penting negara Islamnya tegak. Tentu nggak bisa tegak. Toh Nabi SAW di awal mula tidak tidak mendirikan satu daulah, enggak. Tapi dimulai dari ini tadi, tidak menyembah kepada selain Allah, diingatkan, tidak beribadah kepada selain Allah, didakwahi itu. Sampai kemudian akhirnya tegaklah daulah. Jadi bukan berarti kemudian ini Ahlus Sunnah nggak setuju akan berdirinya daulah Islamnya, setuju. Tapi bukan itu saja. Kesyirikan-kesyirikan yang lain pun itu ya bertentangan dengan la ilaha illallah. Makanya ada sebagian orang yang kemudian berusaha ingin menegakkan daulah Islamiyah, negeri Islam atau negara Islam. Tapi anehnya, dia berteriak-teriak seperti itu. Anehnya, orang nyembah kubur. Itu nggak apa-apa, dia nggak pernah singgung. Gitu. Meminta kepada wali-wali, orang saleh, dia nggak pernah singgung. Gitu. Itu berarti dia memahami, la ilaha illallah adalah hanya semata-mata menegakkan negara saja. Ya? Sedangkan tadi yang meminta kepada selain Allah, dia tidak pernah singgung, dia tidak pernah permasalahkan hal itu. Bahkan ya di bergabung jadi satu. Nah, ini yang keliru dari makna tersebut karena hanya sebagian saja. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.